Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-6 dari silsilah ilmiah mengenal Allah Azza wa Jal adalah tentang keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta tidaklah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Kaum muslimin meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemberi rezeki dan juga pengatur alam semesta adalah sebuah kewajiban yang tidak sah keimanan seseorang sampai dia meyakini yang demikian. Namun meyakini hal itu saja tidaklah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam dan belum bisa menjadi pembeda antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qala ma man'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berkata kepada iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu? Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa iblis mengenal Allah sebagai zat yang menciptakan dirinya. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, dan siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka mengatakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, niscaya mereka mengatakan Allah. Surat Az-Zumar ayat 38. Meskipun mereka meyakini hal yang demikian, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrikin Quraisy tersebut tidak mentauhidkan Allah, yaitu tidak mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Oleh karena itu, setiap muslim perlu mengetahui apa pengertian ibadah dan macam-macamnya, sehingga dia tidak menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.